Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda mutiara-mutiara ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, keyakinan bahwa roh orang yang meninggal dunia masih berada di rumah selama beberapa hari masih dipegang teguh oleh sebagian kalangan hingga saat ini. Ada yang meyakini bahwa roh setelah meninggal dunia masih berada di rumah selama 10 hari, 30 hari, dan 40 hari. Akibatnya banyak di antara mereka yang mengadakan ritual tertentu untuk menyambut kehadiran roh tersebut. Lantas, bagaimana menurut pandangan syariat agama? Benarkah roh masih berdiam di rumah setelah kematiannya? Para ulama sepakat bahwa setelah kematian, roh akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memanggilnya setelah dianggap selesai ketentuan ajalnya hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 42, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang ruh orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah ruh orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan ruh yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir." Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Dari kedua ayat Al-Quran ini dapat dipahami bahwa roh orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada Tuhan yang menciptakannya. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mematikannya, maka dia akan menahan rohnya agar tidak kembali lagi ke jasadnya yang ada di dunia. Namun yang menjadi permasalahan adalah, apakah setelah kembali kepada Allah, roh itu kembali lagi ke alam dunia untuk menjumpai keluarganya seperti yang diyakini oleh sebagian orang? Atau, apakah roh itu kembali hanya ke jasadnya yang ada di alam barzakh atau alam kubur? Jumhur ulama berpendapat bahwa roh setelah kematiannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di tempat-tempat penampungan roh sesuai dengan amalnya ketika di dunia. Oleh karena itu, roh orang beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbakti, maka akan ditempatkan di dalam suatu tempat yang disebut Illiyin. Sesungguhnya, catatan orang-orang yang berbakti itu ada di Illiyin. Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 18. Sedangkan roh orang kafir dan orang-orang yang durhaka, maka akan ditempatkan di suatu tempat bernama Sijjin. Sesungguhnya, catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam Sijjin. Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 7. Abdullah bin Abbas bertanya kepada Ka'ab radhiyallahu anhuma tentang Illiyin dan Sijjin itu. Maka Ka'ab menjawab, "Sesungguhnya Illiyin adalah sebuah tempat di langit ketujuh, tempat ditampungnya roh-roh orang saleh. Sedangkan Sijjin adalah sebuah tempat di bumi ketujuh, bumi yang paling bawah, tempat ditampungnya roh-roh orang kafir." Namun demikian, menurut pendapat ini, roh-roh orang yang sudah meninggal akan dikembalikan ke jasadnya yang ada di dalam kubur atau alam barzakh untuk menjawab pertanyaan para malaikat. Tetapi bukan berarti ia kembali ke alam dunia untuk bertemu keluarganya. Sebab meskipun sama-sama berada di bumi, orang yang sudah meninggal dunia berbeda alam dengan orang yang masih hidup. Orang yang sudah meninggal dunia, rohnya berada di alam barzakh. Sedangkan orang yang masih hidup, rohnya berada di alam dunia. Keduanya tidak akan pernah bertemu karena ada dinding pemisah atau barzakh yang membatasi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 100. Roh orang yang sudah meninggal dunia tidak akan kembali lagi ke dunia untuk urusan apapun, termasuk melihat keluarganya. Hal ini sebagaimana ditolak langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang kafir meminta untuk dikembalikan ke dunia agar melakukan amal soleh. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal yang soleh yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia ucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Sedangkan menurut sebagian ulama yang lain, ketika seseorang meninggal dunia, rohnya akan kembali kepada Tuhannya. Kemudian dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia diberi kesempatan untuk bertemu keluarga di dunia. Dalam hal ini mereka berdalil dengan hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba ketika telah diletakkan di kuburan dan ditinggal pulang orang yang mengantarkannya, dia bisa mendengar suara sandal mereka." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain dari Abu Talha bahwa setelah berlalu 3 hari pasca perang Badr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat pertempuran bersama para sahabat dan memasukkan jenazah orang musyrik ke dalam satu lubang, lalu beliau bersabda, "Wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Uqbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, apakah kalian telah mendapatkan kenyataan dari apa yang dijanjikan Rabb kalian?" "Sungguh aku telah mendapatkan kenyataan dari apa yang dijanjikan Rabbku." Umar kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa mendengar? Bagaimana mereka bisa menjawab padahal mereka sudah menjadi bangkai?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar dari apa yang aku ucapkan daripada mereka." Namun mereka tidak bisa menjawab. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menyebutkan berbagai riwayat dari para ulama masa silam yang menjelaskan bahwa mayit mengetahui keadaan keluarganya. Dia merasa senang ketika keluarganya dalam kondisi baik, dan dia merasa sedih ketika keluarganya dalam kondisi tidak baik. Namun, ulama yang menyetujui pendapat ini menegaskan bahwa mayit mengetahui keadaan keluarganya dengan izin Allah, dan dia berada di alam kubur atau alam barzakh, dan bukan di alam dunia. Jadi tidak ada nas yang menjelaskan bahwa ruh atau arwah seseorang yang meninggal masih berada di sekitar rumah hingga 40 hari. Tetapi ruh itu akan kembali berada di jasadnya di alam barzakh untuk mendapatkan nikmat atau siksa kubur hingga hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab.